dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu panjang, mulai dari awal surah sampai akhir perjalanan hidup keluarga Ya'qub alaihi salatu wassalam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Man khairun nas?" Manusia siapa yang paling bagus? Jadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atqakum lillah." Yang paling bagus adalah orang yang bertakwa, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, "Laisa an hadza nas'aluk," bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Kata Rasulullah sampai Yusuf, Nabiullah ibnu Nabiullah ibnu Nabiullah ibnu Khalilillah. Baik. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq ibnu Ibrahim. Baik, dianya nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, bapak kakeknya nabi. Baik. Ini keturunan nabi. Orang-orang mulia, orang-orang hebat. Baik, para sahabat tidak cukup bertanya sampai situ. Bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu." Yang terbaik kalian adalah ketika di masa jahiliyah dia tetap orang baik. Baik. Apalagi ketika dia masuk Islam, dia menjadi lebih baik. Barakallahu fikum, kalau dia belajar agama. Idza faqahu. Baik. Karena setiap orang mesti dan harus belajar agama ini. Baik. Di kedudukan apapun dia, dari status sosial apapun yang dia berada padanya, dia tetap harus belajar. Baik. Pekerjaannya tetap dia belajar, sebagai pemerintah dia harus belajar, sebagai pedagang pengusaha dia juga harus belajar, sebagai petani peternak juga harus belajar. Barakallahu fiik. Semua harus belajar, dokter juga harus belajar, belajar tentang syariat kita ini. Barakallahu fiik. Karena semua diperintah ini fardhu ain. Baik. Ini harus belajar semuanya. Belajar bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh masa bodoh dan tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan. Baik. Karena boleh jadi apa yang dilakukan orang dan yang dilakukan oleh yang lainnya sepertinya sama, tapi beda. Masya Allah. Contohnya, begitu selesai dikumandangkan azan asar, biasanya orang-orang pada berdiri untuk melakukan sholat dua rakaat. Ini harus ditanyakan, dua rakaat ini niatannya apa? Baik. Kalau niatannya adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bayat ma baina kulli adanaini shalah, ma baina kulli adanaini shalah, ma baina kulli adanaini shalah, maka betul, betul salat yang dia lakukan. Yani salat sunat antara dua adan. Dua adan maksudnya adan dan iqamat. Kalau itu niatannya maka betul. Tapi kalau niatannya itu salat rawatib, maka tidak ada salat rawatib di situ. Barakallahu fikum. Yang membedakannya apa? Niatannya dan ilmunya. Baik. Ilmu yang membedakannya. Wallahu musta'an. Oleh karena itu butuhnya kita ilmu. La haula wala quwata illa billah. Dikisahkan yang menjadikan, termasuk yang menjadikan Al-Imam Ibnu Hazm belajar walaupun sudah berumur, adalah ketika dia masuk masjid setelah sholat asar, dia sholat 2 rakaat. Sholat rakaat. Dengan alasan bahwa itu apa? Itu sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan pernah dia duduk sampai dia melakukan sholat 2 rakaat dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan sholat apa ini. Pokoknya siapa yang masuk masjid tidak boleh duduk kecuali sholat 2 rakaat. Belakangan baru ulama kita mengatakan tahiyatul masjid ini penghormatan terhadap masjid. Di hari esoknya beliau masuk sholat ulang dengan sama, ditegur oleh orang. Kenapa sholat? Rasulullah SAW melarang sholat. Barakallahu fikum. Setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari dan selesai asar sampai terbenam matahari. Kan larangan. Ilah yang menjadikan dia terpicu untuk belajar walaupun sudah berumur, tapi dia diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau menulis kitab-kitab dan menjadi ulama besar. Barakallahu fiik. Ini mengharuskan kita belajar untuk kita menentukan apa yang rajih, apa yang berunggul dari pendalilan untuk kita melakukan sesuatu. Kita kembali, barakallahu fikum. Di sana ada hadis tentang keutamaan surah Yusuf, tapi dinyatakan oleh Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa hadisnya lemah. Barakallahu fikum. Hadisnya lemah. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra, ini huruful muqatta'ah. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui apa yang Allah inginkan dari huruf-huruf ini. Tilka ayatul kitabil mubin, itulah al-kitab, yakni Al-Qur'an. Al-mubin, yang sangat jelas terang. Barakallahu fikum. Hukum-hukumnya adil, kemudian perintah dan larangannya jelas. Ini Al-Quran. Berita-beritanya benar. Inilah Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka ayatul kitabil mubin. Di sini al-bayinul wadihu fi ma'anihi wa halalihi wa haramihi wa hudah, yang sangat jelas makna-maknanya. Tidak perlu lagi ditarik sana tarik sini. Sangat terang jelas penghalalannya dan pengharamannya. Baik. Wahudah dan petunjuknya, itulah Al-Quran. Baik. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Dikatakan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna dari semua bahasa-bahasa. Barakallahu fikum. Bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling agung, bahasa Arab ini. Baik. Banyak mengandung makna. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab. Baik. Dan Al-Qur'an dengan kesempurnaannya diturunkan kepada nabi yang paling mulia. Baik. Di waktu yang termulia, yakni di bulan Ramadhan. Baik. di hari atau di malam yang termulia, yakni Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ila Al-Qur'an. Maka ketika Umar radhiyallahu taala anhu membawa secari kertas berisikan ayat-ayat At-Taurat, kemudian membawanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mendapatkan ayat-ayat ini dari orang-orang Yahudi, orang yang memiliki At-Taurat. Aku dapati bagus, penuh hikmah." Langsung berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan rasa tidak senangnya. Barakallahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi, kata para sahabat yang lainnya, "Ya Umar, tidakkah kau lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berubah, tidak senang dengan apa yang kau lakukan ini?" Umar pun langsung mengatakan, "Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami ridha Allah sebagai Rabb, agama Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul." Jadi, langsung Rasulullah SAW berubah kembali wajahnya menjadi biasa dengan ucapan yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kana akhi Musa hayyan thumma tabatumuhu wa taraktumuni la dhalaltu." Seandainya Musa hidup pada saat ini, kemudian kalian ramai-ramai mengikutinya dan meninggalkan aku, maka kalian akan sesat. Baik. Kenapa sesat? Karena semua nabi sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan-kapan mereka hidup? Barakallahu fikum. Kapan-kapan mereka hidup, masih hidup, kemudian diutus nabi terakhir, ya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Apakah kalian akan mengikutinya? Ini nabi ini, rasul. Baik. Apa kalian akan mengikutinya, mengikuti nabi terakhir ini? Maka mereka pun mengatakan, "Iya, kami akan mengikutinya." Allah SWT mengambil perjanjian dari para rasul. Jadi seandainya ada rasul yang masih hidup, kemudian nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT, semuanya harus ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tadi, seandainya saudaraku Musa masih hidup, baik, kemudian kalian ramai-ramai mengikutinya, niscaya kalian akan sesat. Baik. Karena semua nabi dan rasul diperintah untuk mengikuti nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Hatta Nabi Isa yang akan diturunkan nanti di akhir zaman, beliau tidak membawa syariat Al-Injil, tidak menjalankannya, tapi yang beliau jalankan adalah syariat nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, syariat Islam. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian berakal, agar supaya kalian mengetahui hidayah ini, barakallahu fikum, memahami makna-maknanya dan kalian bisa beramal dengannya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Nahnu naqussu 'alaika, kami akan mengisahkan kepada engkau, diriwayatkan bahwa para sahabat ketika dari lama mereka mendengar ayat-ayat tentang halal haram, wajib, dari sunnah dan seterusnya, ini ahkam. Mereka pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikisahkan kisah. Karena kisah ini banyak pelajaran-pelajaran padanya, bukan cuma sekedar kisah. Barakallahu fikum. Tapi pelajaran yang sangat banyak di dalamnya. Maka diturunkanlah ayat ini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami mengisahkan kepada engkau, barakallahu fikum, kisah-kisah ini. bima auhayna ilaika hadzal qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau Al-Qur'ani, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, walaupun engkau sebelumnya tidak tahu kabar tentang ini. Barakallahu fiik. Kabar tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nanti di akhir surah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Jadi engkau tidak berada di sisi mereka, tapi engkau mengetahui detail kisah mereka melalui Al-Qur'an ini. Barakallahu fiik. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Perjalanan kehidupan. Baik. Beliau harus dipisahkan dari orang tuanya yang sangat dia cintai dan sangat mencintainya. Kemudian dibawa oleh pedagang. Kemudian diperdagangkan sebagai budak. Kemudian dibeli oleh Al-Aziz, penguasa Mesir. Kemudian dipelihara. Kemudian terjadi rayuan dari istri Al-Aziz untuk melakukan perzinahan. Tapi diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dia dari rayuan itu. Tapi dia harus masuk ke dalam penjara karena tudingan itu. Jadi, lama beliau dalam penjara baru beliau dikeluarkan. Keluar pun beliau tidak mau langsung keluar kecuali nama beliau betul-betul bersih dari tuduhan buruk yang dituduhkan kepada beliau. Insyaallah kita akan lewati itu semuanya kisahnya. Barulah beliau menjadi menteri dan menjadi seorang raja. Untuk menjadi seorang raja, beliau harus melewati pahit manisnya kehidupan. Barakallahu fiik. Apapun dan bagaimanapun kehidupan yang kita lewati, dengan berbagai macam rasa, rasa sedih, rasa susah, senang, bahagia, macam-macam. Barakallahu fiikum. Harus dilewati dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga barakallahu fiikum kita akan menjadi yang terbaik biidznillah tabaraka taala. Ini sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kalau dia diberi kenikmatan dia bersyukur, kalau dia diberi ujian cobaan, baik musibah malapetaka, dia bersabar, dan semuanya adalah baik untuk dia. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan pernah bisa didapati kecuali orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Di kondisi apapun dalam kehidupan, ketika kita menjalaninya, melewatinya dengan keimanan dan ketakwaan, maka kitalah yang akan terbaik. Karena semuanya ada padanya ubudiyah. Semua kondisi ada padanya ubudiyah. Ubudiyah itu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah ada ubudiyah. Ubudiyah itu sabar namanya. Kalau dia diberi nikmat, di sana ada ubudiyah. Ubudiyah itu syukur. Ini secara garis besar ini, barakallahu fikum. Ini susah dan sengsara. Wallahu musta'an. Sehingga jadilah Nabiullah Yusuf sebagai seorang, barakallahu fikum, seorang raja, seorang nabi dan rasul, yang beliau harus melewati tahapan-tahapan kehidupan ini. Jadi, beliau harus dipisahkan dari orang tuanya. Baik. Seandainya tidak dipisahkan dari orang tuanya, tidak tahu kisahnya bagaimana. Dan untuk menjadi seorang raja, beliau harus melewati ini. Lika-liku kehidupan. Allah SWT menginginkan hikmah di balik semuanya. Boleh jadi kita mengatakan, barakallahu fikum, ini adalah kezaliman. Ya betul itu adalah kezaliman, tapi itulah jalan yang harus ditempuh, yang harus dilewati. Barakallahu fikum. Oleh seorang Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, untuk sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Barakallahu fiik. Ini sebagai mukaddimah surah Yusuf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu dan kekuatan untuk beramal dengan ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.